Trio Udara Manis beraksi. Ada tiga sekelompok Manda, Titi DJ, dan Debbie. Mau nyanyi lagu apa kalian yang bertiga? Cawan Madu. Oke guys, mantul kalian buat ya. Semangat ya, walaupun luas ya.